بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 30 Zulhijjah 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 30 Agustus 2019, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, serta para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan hadis yang ke-35, yaitu nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat beliau. Siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyampaikan sekurang-kurangnya dua nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu nasihat beliau ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua adalah ihfazillaha tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Apa maksudnya di hadapanmu? Allah akan memberikan pertolongan kepadamu, bantuan kepadamu, hidayah kepadamu, petunjuk kepadamu. Itu maksudnya. Kali ini kita akan menyelesaikan insyaAllah hadis ini yang dibawakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani secara ringkas dalam Kitabul Jami' dari Bulughul Maram. Kali ini kita akan langsung membahas dua nasihat sekaligus yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabda beliau, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kalian berdoa, berdoalah kepada Allah. Ini nasihat yang ketiga. Nasihat yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kalian membutuhkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Dua nasihat ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang anak kecil usia berapa? Berapa saat itu? 10 tahun. Bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajari anak 10 tahun? Kelas berapa SD? Berapa? 4. Ya tergantung masuk SD-nya umur berapa. Ya kira-kira. Kira-kira anak 4, usia 4 SD. Bagaimana Nabi kita SAW kepada anak usia 10 tahun sudah ngajarin prinsip. Prinsip hidup. Yang ini kalau diterapkan dalam kehidupan keseharian, maka kehidupan akan dijalani dengan begitu mudah, dengan begitu nyaman, seberat apapun ujian yang akan dihadapi. Nabi tahu persis sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia punya membutuhkan prinsip, membutuhkan pondasi. Dan pondasi itu adalah akidah. Pondasi tersebut adalah tauhid. Ini yang ditanamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada seorang bocah usia berapa? 10 tahun. Coba sekarang, jenengan, kalau mau ninggalin anak usia 10 tahun. Jenengan akan ninggalin anak usia 10 tahun untuk perjalanan katakanlah sehari semalam. Kira-kira pesan yang Anda sampaikan apa? Nak, kalau butuh apa-apa, gak usah sungkan-sungkan untuk minta kepada Allah. Masya Allah. Gak usah sungkan-sungkan untuk nelfon siapa? Ayah atau ibu. Kalau ternyata enggak terangkat, telepon Pak D, Bu D. Kalau enggak diangkat juga, hubungi Pak Le, Bu Le. Allah nomor berapa? Nomor berapa? Malah enggak disebut. Sehingga anak-anak kita tidak memiliki pondasi yang kuat. Karena orang tuanya jarang memberikan nasihat seperti nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Ustaz, apa ya kira-kira anak seumuran segitu itu sudah nyambung? Nyambung. Jenengan sing ora tahu gelem nyambung akan. Nyambung. Apalagi di zaman kita ini, yang sarana media informasi begitu deras, begitu mudah untuk masuk ke telinga anak kita, wawasan mereka lebih luas. Walaupun lebih dominan wawasan yang sifatnya duniawi, akan tetapi anak kita sudah bisa, usia 10 tahun sudah bisa. Wong sejak usia 5 tahun saja anak kita itu sudah memasuki fase namanya tamyiz. Napa? Tamyiz. Pelakunya diistilahkan dengan mumayyiz. Fase tamyiz itulah fase sebelum fase balig. Jadi ada fase balig, sebelumnya ada fase apa? Tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan. Membedakan apa? Lanang karo wadon. Bisa membedakan mana es batu, mana bara api. Sudah bisa membedakan anak itu. Bahkan banyak di antara mereka sudah membedakan ini baik, ini buruk. Sudah bisa. Maka tidak ada masalah ketika anak-anak usia seperti itu sudah kita ajarkan prinsip-prinsip dasar agama. Jadi jangan katakan kok ngenteni kuliah, telat. Ngenteni kuliah. Ya. Jangan sejak kecil. Justru pendidikan di saat kecil itu lebih menancap di dalam sanubari mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan nasihat itu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pesan beliau, "Idza sa'alta fas'alillah." Kalau kamu butuh sesuatu, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau butuh pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan objek. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah. Kan tidak disebutkan objeknya, minta apa, betul? Iya. Selama tidak disebutkan objeknya, berarti apa? Berarti cakupannya luas. Berarti dalam urusan apapun, mintalah kepada Allah. Mau urusan besar, mau urusan kecil, minta kepada Allah. Mau urusan duniawi, mau urusan ukhrawi, minta kepada Allah. Urusan kecil apa contohnya? Apa? Beras, kentongan, itu urusan kecil apa besar? Besar we. Oh, bisa perang Bratayuda nang omah. Beras entong. Apa urusan kecil contohnya? Pengen bakso. Kacamata ini hilang. Kelalen itu hilang, kelalen. Itu urusan besar apa kecil? Kecil. Ya, minta kepada Allah. Dalam hadis yang diperselisihkan kesahihannya, ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Itu disebutkan bahwa Nabi sallallahu atau disebutkan dalam hadis tadi anjuran untuk minta kepada Allah segala urusan sampai pun sendal jepit yang putus. Hatta shis'a na'li ahadikum. Sekalipun sendal kalian putus talinya, mintalah kepada Allah. Sabun praktek dapat dari potrote bujel. Minta sama Allah. Aneh atau tidak? Aneh atau tidak? Aneh karena gak pernah praktek. Dalam urusan-urusan yang kecil, mintalah kepada Allah. Apalagi dalam urusan besar. Banyak di antara kita mau menghadapi masalah besar tidak minta petunjuk kepada Allah Subhanahuwataala. Itu yang diistilahkan dengan sholat istikharah. Istikharah itu minta petunjuk apa yang terbaik. Mau nikah, ada beberapa pilihan, milih sing endi. Nek warna pilihannya ya priye maning. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Kata para sahabat dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa ngajarin kami salat istikharah sebagaimana beliau mengajari kami surat-surat Al-Qur'an. Jadi suratan Nabi SAW mengajari para sahabat apa-apa istikharah itu seperti ngajarin para sahabatnya baca Al-Qur'an, surat-suratan Al-Qur'an, Qul Hu Falaq Nas. Seperti itu. Coba sekarang kita istikharah sampai sekarang sudah berapa kali? Biyen pasar bojotok Ustaz. Subhanallah. Dalam urusan-urusan yang kecil maupun yang besar minta petunjuk kepada Allah, mana yang terbaik buat kita? Harap pindah rumah, minta petunjuk kepada Allah. Mau ngelamar pekerjaan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. apa doanya? Di tengah-tengahnya ada kalimat fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Fa innaka ta'lamu wa la a'lam. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha mengetahui, sedangkan aku tidak tahu. Mengetahui apa? Mengetahui segala sesuatu. Mengetahui apakah kuliah di sini baik. Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Apakah kuliah di sini memang baik untuk agamaku, untuk kehidupanku, untuk masa depanku? Kita tuh gak tahu masa depan kita yang terbaik itu di mana. Kita itu tidak tahu ilmu yang cocok buat kita itu ilmu apa, jurusan apa, kita itu gak tahu. Buktinya apa? Buktinya kan banyak yang pekerjaannya gak sesuai dengan jurusan. Wong SH dolan es cendol kan orang nyambung kan. Ya. Bukannya enggak boleh, ya boleh aja. Siapa bilang kalau SH itu harus jadi pengacara, kata siapa? SE malah jadi ustaz. Sarjana ekonomi jadi ustaz. Sing SAG malah angon wedhus. Ya. Loh, salah. Enggak, Rasulullah SAW macam angon wedhus kok. Tapi kan dakwah. Iya, maksudnya angon wedhus kalau dakwah maksudnya. Ya. Itu menunjukkan bahwa kita itu enggak tahu apa yang cocok buat kita. Makanya minta sama Allah petunjuk. Dalam segala urusan, yang besar maupun yang kecil, dalam urusan duniawi maupun urusan ukhrawi. Urusan duniawi kayak tadi misalnya mau ngelamar pekerjaan, mau milih mobil, mau milih motor, ya. Mau milih mesin cuci, ya. Kan sering kan kita beli termakan oleh iklan. Nah, mau beli AC termakan iklan. Jebule nembe pira wis rusak. Minta petunjuk sama Allah. Ustaz tak tuku AC, Ustaz minta petunjuk. Iya, ora apa-apa. Enggak ada salahnya. Ya. Dalam urusan duniawi, apalagi urusan ukhrawi. Pengen haji. Ya. Mau yang reguler, apa yang plus, ya. Minta petunjuk sama Allah, ya Allah, mana yang terbaik, ya Allah. Duitku cukupnya segini, ya Allah, apakah kira-kira umroh apa haji? Nah, pada nih haji waiting listnya sih pirang tahun, ya, 20 tahun. Aku siki wis 20 tahun apa yang gane gutul apa ya. Minta petunjuk sama Allah. Buat apa kita punya Allah? Buat apa? Ya. Apakah kita sudah lupa sama Allah Azza wa Jalla? Ya. Maka di sini Nabi SAW pesan kepada kita supaya terbiasakan minta kepada Allah. Kenapa? Karena untung. Orang yang minta kepada Allah itu pasti untung. Sedangkan orang yang minta kepada selain Allah itu selalu buntung. Milih nih, untung apa buntung? Untung. Minta kepada Allah untungnya apa? Satu, Allah nyuruh kita minta. Berarti ketika kita menjalankan perintah Allah, kira-kira dapat pahala atau tidak? Dapat, bayangkan. Wis njaluk oleh pahala. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita. Allah yang nyuruh kita untuk minta kepada-Nya. Wa qala rabbukum ud'uni. Dan Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'uni, berdoalah kepadaku. Surat Ghafir ayat 60. Surat apa? Ghafir ayat 60. Allah nyuruh kita untuk minta kepadanya. Berarti ketika kita minta, kita ini sedang menjalankan perintah. Menjalankan perintah Allah ibadah atau bukan? Ibadah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a uhuwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi ketika kita angkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita minta ini itu, urusan besar, urusan kecil, urusan duniawi, urusan ukhrawi, kita ini sedang beribadah dan akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, dikabulkan atau tidak dikabulkan. Makanya buat para ulama kita dahulu, contohnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau enggak terlalu mempermasalahkan dikabulkan atau tidak. Itu bukan masalah buat beliau. Yang paling penting buat beliau adalah saya berdoa atau tidak. Sebab apa? Sebab dikabulkan atau tidak dikabulkan, selama doa kita benar, kita akan dapat pahala. Ya mungkin ibarat kalau sudah dapat pahala terus dikabulkan, ya gue kayak apa ya? Bonus lah. Ya karepe sih dikabulkan. Ya iyalah ngucapin doa ya karepe dikabulkan. Akan tetapi seandainya tidak dikabulkan pun enggak rugi. Ya. Jadi orang yang berdoa kepada Allah pasti untung. Kenapa? Karena Allah nyuruh kita berdoa. Kalau kita jalankan perintah Allah tersebut, maka kita akan dapat pahala. Dapat pahala untung atau enggak? Untung. Dua. Keuntungan kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah berjanji akan mengabulkan permintaan hambanya. Ayat yang tadi barusan kita baca, surat apa? Ghafir ayat 60, kelanjutannya apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berkata, mintalah kepada-Ku, niscaya Aku akan kabulkan. Niscaya Aku akan kabulkan. Janji. Dan kita tahu persis bahwa Allah Azza wa Jalla tidak mungkin apa? Ingkar janji. Tidak mungkin. Di dalam ayat lain, surat Al-Baqarah. Surat apa? Al-Baqarah ayat 186. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Seandainya hambaku bertanya kepadamu tentang Aku, maka katakan bahwa Aku itu dekat. Apa maksudnya kedekatan Allah di sini? Kelanjutan ayatnya, ujibu da'wata da'i idza da'ani. Kedekatanku dengan hambaku itu artinya adalah ujibu da'wata da'i. Aku akan kabulkan doanya orang yang berdoa idza da'ani, kalau dia berdoa kepadaku. Janji dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, katanya dikabulkan. Saya sampai sekarang punya doa yang belum dikabulkan. Ada? Banyak. Masya Allah. Apa bohe sih jenis jeluknya? Kenapa Ustaz belum dikabulkan Ustaz? Mari kita dengerin kelanjutan ayat tadi, Al-Baqarah ayat 186. Ini yang tadi barusan terakhir kita baca, surat Al-Baqarah ayat berapa? 186. Allah berfirman, ujibu da'watadda'i. Aku akan kabulkan doa orang-orang yang mau minta kepadaku. Terus apa kelanjutannya? Falyastajibu li. hendaklah mereka mengijabahi panggilan dariku. Dari siapa? Allah. Manut. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka yakin kepadaku. Baik. Berarti akhir ayat ini ada korelasi dengan awalnya. Kita disuruh minta, tapi ingat kita disuruh mematuhi perintah Allah. Falyastajibuli. Mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, wal yu'minu bi, dan hendaklah yakin kepadaku. Pertanyaannya, itu sudah dipenuhi atau belum? Sudah dipenuhi apa belum? Dereng, mulane. Gak buru-buru dikabulkan. Ada perintah-perintah Allah yang kita langgar, yang tidak kita jalankan. Larangan-larangan Allah masih kita kerjakan. Doanya juga gak diiringi dengan keyakinan. Lebih yakin kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Berapa kali saya sampaikan dalam berbagai kesempatan. Kalau kita sudah berobat sama dokter yang senior, di rumah sakit yang mahal, nebus obatnya juga mahal, maka keyakinan kita akan semakin tebal. Seiring dengan faktor-faktor yang tadi disebutkan. Dokternya senior, ahli, kliniknya lengkap, fasilitasnya, nebusnya mahal. Obatnya larang ki. Ya, next generic ya kayak ini toh. Ki obat kalau bukan generic apa? Paten. Ya, obat paten ki. Ya, mesti marini ki. Begitu yakinnya dengan obat. Tapi begitu konsultasi sama ustaz. Ustaz gimana ustaz, saya sakit ya. Sudah diruqyah belum? Aku ora kesurupan ora aku diruqyah. Ini salah persepsi. Ya. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa'un. Dan kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, sebagai penyembuh. Apakah Allah di sini membatasi penyembuhan dengan Al-Quran hanya berlaku bagi orang yang kesurupan? Tidak. Wong Allah mengatakan syifa'un kok penyembuhan. Berarti semuanya. Semuanya itu gimana Ustaz? Ya penyakit fisik, ya penyakit non fisik, ya penyakit psikis, ya penyakit jiwa, semuanya. Watuk Ustaz? Iya watuk. Jadi Ustaz itu tetap watuk. Ya sudah minta belum dikasih sama Allah. Yang penting kan minta. Dan belum tentu juga dongane ustaz mandi urun tentu. Ya, jenengan kan tidak tahu, bisa saja ustaz itu banyak lebih banyak dosanya dibandingkan jamaahnya. Ya. Peringatan dari Allah supaya lebih mendekatkan diri kepada-Nya. Tapi yang jadi catatan di sini, ketika kita diingatkan kenapa tidak diruqyah baca Al-Qur'an, seakan-akan kayak apa ya iya. Obat-obatan yang kita konsumsi itu semuanya hasil dari eksperimen. Ada yang berani mengatakan tidak demikian? Seluruh obat-obatan yang kita konsumsi itu semuanya hasil eksperimen. yang diuji kliniskan di laboratorium, yang namanya eksperimen, percobaan, ada enggak peluang gagalnya? Ada yang berani mengatakan 100% mesti sembuh? Laboratorium mana yang berani mengatakan seperti itu? Enggak ada. Mereka tahu persis yang namanya eksperimen percobaan itu mungkin berhasil, mungkin gagal. Buktinya apa? Ya buktinya akeh sing ngombe obat terus ora mari, tapi mati. Itu menunjukkan itu eksperimen, semuanya eksperimen. Percobaan manusia. Oke, sekarang kita lihat Al-Qur'an. Rukyah dengan Al-Qur'an. Saya tanya, Al-Qur'an itu eksperimen atau bukan? Siapa yang berani mengatakan Al-Qur'an eksperimen? Angkat tangan. Ranana. Alhamdulillah. Bismillah. Al-Qur'an itu bukan eksperimen. Al-Qur'an itu dari Allah Azza wa Jalla. Yang pasti benar sembuh-sembuh, ya mungkin itu kembali kepada kita. Ya. Jadi kata para ulama, pengobatan dengan Al-Quran itu, manjur tidaknya, itu terpengaruh dengan siapa yang membacakannya. Diumpamakan oleh para ulama dengan senjata. Senjata secanggih apapun kalau yang make bukan ahlinya, ya tidak akan banyak memberikan manfaat. Bedil, apa sih bedil sing keren apa? Aku ora paham ya bedil-bedil iki. Aka pirang. Bok salah anu direkam. Aka 47 yang enggak tahu lah pokoknya senjata canggih gitulah. Kalau dipegang sama bocah PAUD ya bisa mau ngapa? Kan seperti itu logikanya. Berarti yang bermasalah siapa? Senjatanya. Bukan orang yang make. Kira-kira ayat-ayat Al-Qur'an itu seperti itu. Jadi kalau misalnya kita baca-baca Al-Qur'an, kok efeknya enggak terlihat? Ya introspeksi diri aja. Ya. Oh, mungkin saya bacanya kurang yakin. Ketika disuruh ayo diruqyah aja, jawabannya ya ora apa-apalah, ora ana rugine iki, ora mbayar iki. Mari alhamdulillah ora ya ora apa-apa. Itu kan kayak apa ya? Kayak orang niat. Kayak orang niat banget. Berarti enggak perlu berobat. Ya perlu. Enggak ada masalah. Digabungkan antara pengobatan medis dengan ruqyah itu tidak ada masalah. Tapi yang ingin saya tekankan di sinilah keyakinan kita kepada Allah. Baik, ini yang kedua. Jadi berdoa sama Allah itu enggak ada ruginya. Satu, karena kita menjalankan perintah Allah dan dan insya Allah kita mendapatkan pahala. Apa yang kedua tadi? Allah itu berjanji untuk mengabulkan doa kita. Yang ketiga, gak ada ruginya kita minta kepada Allah. Kenapa? Karena Allah maha kaya. Apa yang ketiga? Allah maha kaya. Sehingga sebesar apapun permintaan kita kepada Allah, maka tetap akan kecil di sisi Allah. Mbok kita mau minta istana 100 tingkat, itu buat Allah gak ada apa-apanya. Ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menggambarkan betapa besarnya kekayaan Allah. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai para hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, seandainya seluruh manusia dan seluruh jin, mulai dari yang pertama sampai terakhir, pinten jumlahnya? Manusia sejak zaman Nabi Adam alaihi salam sampai manusia terakhir menjelang hari kiamat, pinten jumlahnya? Katah, bagus. Ya. Siapa yang mau survei? Sing nyurve wis mati dhisik. Seandainya seluruh manusia plus jin qamu fi sa'idin wahid, semua makhluk tadi, jin dan manusia, berkumpul di satu tempat. Semuanya ngumpul di satu tempat tersebut. Fasa'aluni, kemudian semuanya, jinnya, manusianya, minta kepada aku. Kepada siapa? Kepada Allah. Bebas. Isi permintaannya bebas. Jadi kan kalau ditawari suruh minta apapun, kira-kira jaluk apa? Apa? Bakso? Astagfirullah. Ora pabrike sisan. Ya. Mungkin kalau ibu-ibu perhiasan, kalau bapak-bapak apa? Istri. Rung duwe apa? Oh iya, jomblo. Mulane ngesuk hadir ya. Khusus besok pengajian khusus remaja, bukan mantan remaja. Ya. Udah ada tulisannya kok khusus remaja kok. Kok mbah-mbah rawuh. Monggo silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi tadi, fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Setelah semua jin dan manusia itu meminta keinginan mereka masing-masing, Allah lanjutkan firman-Nya, lantas aku kabulkan semua permintaan mereka. Yang minta mobil dikasih, yang minta perhiasan dikasih, yang minta rumah dikasih, yang minta tanah dikasih, semuanya dikasih. Sesuai dengan isi permintaannya, mau besar, mau kecil, gak peduli. Semuanya dikasih. Apa efeknya buat Allah Azza wa Jalla? Allah berfirman, ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhilal bahr. Sungguh, saat aku kabulkan seluruh permintaan makhluk tadi, itu tidak mengurangi kekayaanku, melainkan hanya seperti berkurangnya air laut ketika engkau masukkan jarum ke dalamnya lalu engkau angkat. Kita masukkan jarum ke laut, kemudian kita angkat. Berapa miligram yang berkurang dari air laut tersebut? Begitulah kekayaan Allah. Sebanyak apapun kita minta kepada Allah, tidak akan pernah mengurangi kekayaan Allah sedikit pun. Itu untungnya minta kepada Allah. Beda kalau kita minta kepada selain Allah. Sekarang kita balik. Ya. Kalau kita minta kepada Allah untung, 1, 2, 3, dibalik aja. Kalau kita minta kepada selain Allah, rugi 1, 2, 3. Rugi kenapa? Karena orang tersebut gak pernah nyuruh kita minta kepada dia. Mana ada orang kaya menawarkan, sing butuh ngeneh, pada jaluk ngeneh. Monten? Dah ada. Wa uhdiratil anfusus syuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 128, manusia itu bawaannya pelit, gawan bayi. Oh, berarti ya cocok karo nyong. Maksudnya lawan. Ya, itu sifat negatif dilawan. Jangan kemudian dijadikan sebagai pembenaran. Ya. Manusia itu gak pernah nyuruh kita minta-minta kepada dia. Justru kalau kita minta sama dia itu, dia berusaha untuk pura-pura krungu. Ya. Oh, miss call mau ya? Sorry ya, aku lagi sibuk banget. Ya. Macam-macam lah berusaha untuk menghindari, itu manusia. Oke, yang kedua keuntungannya, kalau minta kepada Allah, Allah berjanji akan menepati dan pasti akan menepati. Kalau minta sama manusia, ya tadi lebih banyak ingkar janjinya. Oke, minta sama Allah untungnya Allah Maha Kaya. Minta sama manusia, antumul fuqara. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wahai para manusia, kalian semuanya fakir. Napa fakir? Miskin. Itu Allah sampaikan dalam surat Fatir ayat 15. Ngapain kita minta sama yang miskin, yang lemah, yang pelit, yang sering ingkar janji? Ngapain? Mendingan minta sama yang dermawan, yang enggak pernah ingkar janji, yang Maha Kaya. Maka latihan. Saya pernah baca sebuah buku. Di situ penulisnya mengatakan, sakit keras udahlah saya enggak perlu banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mbok tuman. Mbok apa? Tuman. Subhanallah. Tuman itu apa sih? Ketagihan. Kita ini buat apa dikasih sama Allah akal? Kita buat apa dikasih sama Allah pikiran? Kita harus berusaha, jangan dikit-dikit minta, manja. Subhanallah. Ini syubhat ini. Apa? Syubhat. Kalau kita katakan itu dengan manusia, mungkin. Ini masalahnya Allah itu, semakin sering kita minta kepadanya, Allah akan semakin suka, Allah akan semakin senang, Allah akan semakin cinta. Bukan sebaliknya. Semakin sering kita minta kepada Allah, justru Allah akan semakin cinta kepada hambanya. Justru Allah Azza wa Jalla marah seandainya kita tidak minta kepadanya. Pahami itu. Tadi ayat yang pertama kita bawakan, surat apa tadi? Ghafir ayat 60. Allah berfirman apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, mintalah kepada aku, niscaya aku akan kabulkan. Habis itu Allah tutup apa? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong, tidak mau beribadah kepadaku, saya dukhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina. Kenapa Allah tutup akhir ayat yang awalnya perintah untuk minta berdoa kepada Allah? Allah tutup orang-orang yang angkuh, yang sombong, tidak mau minta kepadaku, tidak mau beribadah kepadaku. Itu pasti ada korelasinya. Bahwa orang-orang yang sombong dengan pikirannya, dengan akalnya, dengan kemampuannya, lalu dia tidak mau minta kepada Allah, itu terancam dengan siksa neraka. Kemudian ketika kita berdoa kepada Allah dalam segala urusan, itu bukan berarti, bukan berarti kita menihilkan usaha kita. Enggak. Kita tetap berusaha. Kita tetap berpikir. Kita tetap menggunakan akal kita untuk mencari solusi. Tetap. Siapa bilang kita itu berdoa, cuma berdoa saja terus orang kerja? Siapa yang bilang seperti itu? Kita tetap berusaha. Sakit, berobat. Ya. Kencot. Kerja disit, madangnya. Mulai duit, cukup. Itu. Gak ada yang menafikan itu. Tapi kan kita harus paham, usaha kita itu terbatas. Akal kita terbatas. Maka mintalah kepada yang tidak terbatas. Yang maha segalanya, yaitu Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita selesai hadis ini. Ustaz tadi disampaikan bahwa Umar bin Khattab tidak terlalu memusingkan apakah doanya dikabulkan atau tidak. Apakah ini berarti beliau tidak sungguh-sungguh dalam berdoa? Bersungguh-sungguh. Umar bin Khattab bersungguh-sungguh. Justru karena beliau mengatakan inni la ahmilu hammal ijabah wa innama ahmilu hammad du'a. Sungguh aku tidak terlalu memusingkan apakah doaku itu dikabulkan atau tidak. Yang aku fokuskan adalah apakah doaku sempurna atau tidak. Justru itu menunjukkan bahwa Umar itu serius dalam berdoa. Fokusnya itu doa saya ini benar apa enggak gitu loh. Itu lebih difokuskan sama beliau dibandingkan dikabulkan atau tidak. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji bakal mengabulkan. Itu sudah dijamin sama Allah bakal dikabulkan. Yang tidak dijamin sama Allah, doa kita benar apa enggak. Itu yang gak ada jaminan dari Allah. Ya. Makanya Umar bin Khattab fokusnya adalah bagaimana doa saya benar, syaratnya terpenuhi, penghalang-penghalangnya bisa saya singkirkan, saya berusaha khusyuk, konsentrasi, yakin. Itu menunjukkan bahwa Umar bin Khattab itu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Saya tolong jelaskan secara singkat tata cara sholat istikharah. 2 rakaat. Suratannya bebas. Suratannya bebas. Waktunya juga bebas. Malam boleh, siang boleh, pagi boleh. Ya, sebaiknya dihindari waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Sebaiknya. Kemudian Kemudian berdoa dengan doa yang diajarkan sama Nabi SAW. Yang awalnya Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika sampai akhir hadis. Ini bisa dibaca sebelum salam, setelah selesai membaca tasyahud menurut sebagian ulama, bisa juga dibaca setelah salam, fleksibel. Jadi seperti itu teknisnya, sholat dua rakaat kemudian membaca doa yang diajarkan sama Rasul SAW. Dan istikharah itu enggak ada hubungannya dengan wangsit. Jadi wis tapi urung ngimpi, enggak ada hubungannya. Jadi Anda sholat, setelah itu melangkah. Kalau dimudahkan sama Allah berarti itulah yang terbaik. Kalau ternyata sama Allah dihalangi, ya itulah yang juga yang terbaik. Itu maksud dari istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.